Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa dari Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Sekarang kita masuk pada ayat ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Baik, di sini Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, teladan yang baik, ya. Yang baik, ya. Bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Bagi yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Dan hari akhirat. Wa dzakara Allah katsiran. Dan banyak mengingat Allah. Dan banyak mengingat Allah. Laqad kana di sini artinya sungguh. Ya. Laqad sungguh. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Utsaimin dan juga sebelumnya ada Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Bahwasanya pada ayat ini ada tiga penekanan. Ya. Ada tiga penekanan akan hal ini. Yang pertama, al-qasam al-muqaddar wallahi, ya. Harusnya wallahi ini muqaddar, wallahi laqad kana fi rasulillah laqad kana lakum. Maka ada tiga penekan, maaf, ya. Ini penekan pertama, wallahi sumpah. Yang pertama sumpah. Kemudian lam taukid untuk penekanan. Kemudian qad untuk penekanan juga. Seakan-akan Allah berkata, demi Allah, sungguh benar-benar bagi kalian pada Rasulullah SAW ada uswah hasanah, ada teladan yang baik, ya. Pada dasarnya ayat ini turun berkaitan dengan surat Al-Ahzab, sehingga banyak dari ahli tafsir menafsirkan uswah hasanah di sini ditafsirkan, ya, banyak ahli tafsir menafsirkan uswah hasanah dalam peperangan, ya, karena sebelum ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat-sifat orang munafik. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa iyati al-ahzabu yawadduna law annahum fil a'rabi, ya, yas'aluna an anbaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Allah mencela orang-orang munafik, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Maka setelah itu Allah tekankan, jangan seperti orang-orang munafik, ya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah teladan dalam peperangan. Maksudnya apa? Nabi SAW dalam peperangan memberi uswah yang luar biasa. Nabi sabar, ya. Nabi berstrategi, Nabi ikut serta dalam menggali khandaq, ya. Nabi sampai mengikat perutnya dengan batu kelaparan. Banyak contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi salat malam dalam peristiwa perang khandaq. Contoh banyak, ya. Ya, sehingga Allah menyuruh kaum mukminin, ya, untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kum di sini kalian ini yang lebih kuat adalah maksudnya orang-orang beriman, ya, sebagaimana sebelumnya Allah mengatakan yasaluna an ambaikum, orang-orang munafik mereka berangan-angan tinggal di Arab Badui bertanya tentang kabar-kabar kalian, maksudnya orang-orang beriman. Jadi laqad kana lakum, kalau kita artikan sungguh benar-benar bagi kalian wahai orang beriman pada diri Rasulullah SAW ada uswah yang baik, yaitu uswah dalam peperangan. Meskipun, tetapi meskipun sebabnya dalam peperangan, tapi kita punya kaedah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil lafz, la bi khususi sabab. Yang jadi patokan bukanlah kekhususan sebab, tapi keumuman lafal. Karena itu para ulama mengambil ini, lafal ini sebagai lafal umum. Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, diambil keumumannya. Ya. Sehingga para ahli fikih, usul fikih, ya usul fikih mengatakan, ya ahli usul mengatakan hukum asal yang dikerjakan oleh Nabi, apapun hukum asal apapun yang dikerjakan Nabi pun yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disyariatkan bagi umatnya hingga datang dalil yang mengkhususkan, hingga datang dalil yang mengkhususkan. Jadi apa saja kita dapatkan dalam hadis, Rasulullah begini, Rasulullah begitu, Rasulullah berdoa begini, Rasulullah, apapun Rasulullah kerjakan, maka hukum asalnya disyariatkan bagi umatnya. Sampai ada dalil yang mengatakan ini khususan Nabi SAW. Contoh Rasulullah SAW istrinya lebih dari 4. Nah, ini khususan Nabi SAW. Contoh ada wanita ingin dinikahi tanpa harus ada mahar. Ya, wa mur'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin Nabi. Ya, dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Boleh ya. Dan banyak, adapun kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka hukum asal semua yang dikerjakan oleh Nabi adalah sunnah bagi umatnya berdasarkan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah. Dan di sini Allah mendatangkan sifat kerasulan sebagai illah sebab kenapa Nabi harus adalah uswah. Karena dia adalah Rasul, karena dia utusan Allah. Ya, sehingga apapun dikerjakan oleh Nabi SAW adalah sunnah, jadi umum. Kemudian juga Al-Qurtubi, ini disebut oleh Syekh Sa'di, Al-Qurtubi mengatakan, para ulama khilaf, para fuqaha ulama khilaf, yang di, apa namanya, mengikuti Nabi atau uswah kepada Nabi, hukum asalnya wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah. Sampai demikian ya. Sampai ada yang khilaf, ini wajib atau sunnah ya. Yang benar wallah alam bisab kembali terhadap kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengucapkan perintah ya berarti wajib. Kalau Nabi mengucapkan perintah tetapi tidak pada derajat wajib maka tidak wajib. Adapun fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada sighahnya, perkataan Nabi ada sighahnya, ada kerjakan, jangan kerjakan, lakukanlah, silakan. Perkataan Nabi banyak. Jadi perkataan Nabi tersebut kita bisa menilai dengan usul fikih hukumnya wajib atau sunnah atau larangan atau makruh misalnya dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hukum asalnya adalah sunnah, hukum asalnya sunnah sampai ada qarinah yang menunjukkan dia berubah menjadi wajib. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya ini ayat diartikan umum ya oleh para ulama bahwasanya pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang baik dan menakjubkan agama Islam ya. Kalau kita perhatikan contoh Nabi SAW, ketika Allah mengatakan Nabi uswatun hasanah, ternyata Nabi memberi contoh dalam segala hal ya, dalam artinya dalam keperluan kebutuhan manusia rata-rata Nabi SAW sudah memberi contoh ya. Maksudnya Nabi adalah seorang bapak, seorang ayah, Nabi seorang suami, Nabi seorang kepala negara, Nabi seorang sahabat ya. Kemudian Nabi mengalami sakit, bagaimana contoh kalau seorang sakit bisa mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya mengalami musibah, terluka atau anak-anaknya meninggal atau istrinya meninggal dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bagaimana tidur sebagai manusia, bagaimana sunnahnya tidur. Kemudian Nabi beribadah, ya bagaimana kita bisa mencontohi Nabi dalam segala hal. Kemudian Nabi SAW bagaimana berhadapan dengan musuh-musuhnya, Ya, ada, bagaimana Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan Yahudi, bagaimana Rasulullah SAW mengatur strategi peperangan. Banyak sekali yang kita sunnah Nabi, banyak sekali. Makanya seorang salaf, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "La istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukanlah. Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah ada dalilnya, maka lakukanlah. Artinya apa? Sesungguhnya contoh yang diberikan Nabi sangat banyak ya. Sangat-sangat banyak ya. Dan ini kita tidak akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Maka benarlah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah membuat skenario tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lengkap. Yang lengkap dari masa kecilnya sampai beliau meninggal dunia, yang semua kondisi-kondisi yang diperlukan oleh masyarakat Islam, bahkan negara Islam, semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Bahkan dalam berhubungan dengan musuh, dalam kondisi damai, dalam kondisi berperang, dalam mengirim utusan, ya, semuanya lengkap. Dan itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Ya. Liman kana, itu bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan berharap kepada akhirat. Berharap kepada Allah maksudnya berharap kepada pahala dari Allah. Ya. Wal yaumal akhir, ya, berharap ganjaran di hari akhirat. Di hari akhirat. Disebut hari akhir, ya, sebagaimana sering kita sampaikan, karena dia adalah marhala terakhir. Marhala terakhir. Ya, karena kita tahu manusia ada 4 marhala. Dari dia janin, marhala pertama janin. Kemudian, atau sebelumnya dia alam arwah, kemudian marhala janin. Dimasukkan dalam perut ibunya. Kemudian dia keluar, marhala berikutnya. Ya, kalau kita boleh marhala ketiga, ya, marhala ketika dia menjadi manusia, hidup di sebelumnya, kemudian marhalah keempat, ketiga dalam alam barzakh. Ini marhalah terakhir atau marhalah kelima di hari akhirat. Makanya disebut dengan hari akhirnya, marhalah yang terakhir. Yang kedua, dia adalah hari yang tidak ada hari setelahnya. Kalau hari-hari di dunia, hari-hari dunia, akan ada hari setelahnya. Sekarang kita hari, nanti malam. Besok muncul terbit fajar hari yang berikutnya. Terbit fajar, kemudian siang, kemudian sore, selesai pula hari tersebut. Muncul malam. Besok terbit fajar lagi hari berikutnya. Ya, ya. Selama ada malam, ada siang, maka akan ada hari setelahnya. Pada hari kiamat kelak tidak ada namanya hari setelahnya. Hari sudah selesai. Tidak ada matahari, rembulan, enggak ada. Pergantian siang malam sudah enggak ada. Matahari, rembulan, apa namanya? Wujumi asyamsu wal qamar dikumpulkan, kuwirat dilemparkan, ya. Asyamsu wal qamar yukawwarani, ya. Matahari dan rembulan dilempar dalam neraka, tidak ada siang dan malam. Ya, terus hari tersebut tidak ada hari setelahnya. Hari tersebut tidak ada ujungnya. Terus ketika seorang sudah dibangkitkan, dia akan mengalami padang mahsyar sampai 50 ribu tahun, kemudian dia masuk surga dan sirat, masuk surga atau neraka, tidak ada penghujungnya, abadi selama-lamanya, maka disebut dengan hari akhirat. Ya, dan sering digandengkan antara iman kepada Allah, sering digandengkan iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam banyak ayat, dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga banyak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, banyak Allah gandengkan beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhirat inilah yang memotivasi orang untuk beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Kalau orang beriman kepada hari akhir dengan iman yang kuat, dia mestinya semangat beramal soleh dan dia berani meninggalkan kemaksiatan. Tidaklah dia malas beribadah dan tidaklah dia berani melakukan pelanggaran-pelanggaran kecuali karena imannya kepada hari akhirat secara hakikat kurang. Meskipun secara teori mungkin luar biasa. Secara teori mungkin dia hafal Quran, secara teori mungkin dia mengerti tentang perincian surga dan neraka, secara teori dia bisa sebutkan dalil, tapi secara hakikat di hatinya kalau dia masih berani melakukan kemaksiatan, berarti imannya kepada hari akhirat kurang. Sejauh mana imannya kurang, sejauh itu dia berani melakukan kemaksiatan. Wa dzakara Allah katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini katsiran adalah maful mutlak, ya. Dzakara Allah dzikran katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzikir di sini umum. Dzikir di sini umum. Ya, Syekh Utsaimin bahkan mengatakan semua perkara yang mendekatkan seorang kepada Allah adalah zikir. adalah zikir. Jadi zikir bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar. Semua yang berikan di seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Makanya Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, mereka mengingat Allah bisa dengan menuntut ilmu, mengingat Allah dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, itu zikir. Orang melihat matahari luar biasa, orang melihat rembulan luar biasa, bagaimana matahari rembulan selalu dengan orbitnya tidak terlambat sedetik, tidak kemajuan sedetik, sesuai dengan orbitnya dan ada aturannya, ya. Luar biasa melihat bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zikir. Mempelajari ilmu agama, ya. Pelajari hadis, pelajari ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Zikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, berzikir, baca Al-Qur'an apa? Zikir. Zikir maknanya banyak, ya. Ikut pengajian, pengajianlah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, tukang dzikir, kalau kalian tidak mengerti. Apa maksudnya tukang dzikir di situ? Bukan tukang dzikir, tapi maksudnya orang yang ahli ilmu. Karena ilmu Allah adalah ilmu tentang agama adalah dzikrullah. Adalah salah satu bentuk seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semua perkara yang mendekatkan seorang kepada Allah adalah zikir. Kita kalau keberjalan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat suatu kondisi kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, maksud saya zikir jangan dipahami secara sempit, hanya dipahami zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu salah satu bentuk zikir, tapi zikir kepada Allah banyak banyak bentuknya. Di sini Allah menyebutkan ini sekedar ilmu nahwu lakum, ya. Adalah kum. Di sini juga ada liman, ya. Sehingga ini hukumnya apa? Ada yang badal, ya. Badal. Ada dua kemungkinan, tapi yang disampaikan kemungkinan yang kuat badal sini adalah badal mutabik, badal yang menggantikan lakum. Maksudnya laqad kana lakum, pada diri Nabi, pada kalian itu adalah uswah yang orang-orang beriman yang mengikuti perang Khandaq, mereka mengharap Allah, mereka berharap pahala dari Allah, mereka berharap pahala di akhirat, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka ini yang Allah katakan sungguh pada diri Rasulullah SAW, bagi kalian, kalian ini maksudnya siapa? Ini orang-orang yang ingat kepada Allah, yang berharap pahala dari Allah, berharap pahala pada hari akhirat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala orang-orang beriman melihat al-ahzab, yaitu ketika musuh benar-benar datang setelah mereka menggali Khandaq sekitar seminggu, sepekan, kemudian yang dikhawatirkan ternyata benar-benar datang 10.000 pasukan. Apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Wa shadaqa Allah wa rasuluhu, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya, ya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidak menambah bagi mereka kecuali keimanan dan kepasrahan. Tawakal kepada Allah. Mereka semakin tambah iman mereka dan mereka semakin tawakal kepada Allah. Dalam kondisi genting iman mereka semakin naik. Ini sifat-sifat para sahabat yang dipuji oleh Allah, para peserta perang Khandaq. Karena ayat ini berkaitan dengan para sahabat yang ikut serta dalam perang Khandaq. Allah sampaikan mereka dalam kondisi genting semakin tambah iman dan semakin tambah tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Allah menyinggung orang-orang munafik yang sifat mereka bertolak belakang dengan sifat orang-orang beriman. Orang munafik bagaimana mereka ketakutan, ya. Yang dzuruna ilaika taduru ayunuhum kalladzi yukhsha 'alaihi minal maut, ya. Apa namanya, seperti orang yang ketakutan, ya, ya, apa, sampai ahzab sudah pergi, yahsabunal ahzab lam yadhhabu, pasukan kaum musyrikin Abu Sufyan dan pasukan 10.000 sudah pergi, mereka masih ketakutan, mereka menyangka masih ada di situ, sehingga Allah mengatakan yahsabunal ahzab lam yadhhabu, orang-orang munafik menyangka pasukan belum pergi, padahal sudah pergi. Sudah pergi saja mereka masih ketakutan, sementara kaum-kaum mukminin di hadapan mereka ada ahzab, mereka semakin bertambah keimanan. Ya. Orang-orang munafik apa yang mereka katakan ketika melihat ahzab? Mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali hanya tipu belak, apa hanya tipu muslihat semata. Kita ini ketipu. Bayangkan, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya menipu kita. Adapun orang beriman semakin bertambah imanan wa taslima, imanan wa taslima. Jadi di sini Allah bandingkan antara sifat orang-orang munafik dengan sifat orang-orang beriman. Setelah itu Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah 'alaihi." Di antara orang yang beriman, ya, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. "Faminhum man qada nahbahu," di antara mereka ada yang gugur, meninggal dunia dan mati syahid. "Waminhum man yantazir," di antara mereka ada yang menanti. "Wa ma baddalu tabdila," dan mereka tidak pernah mengubah janjinya. "Wa ma baddalu tabdila." Ayat ini juga adalah perbandingan antara orang beriman dengan orang munafik. Lihat, Allah sebutkan di antara orang beriman, ya, "Minal mu'minina rijalun," di antara orang beriman ada sekelompok orang, "shadaqu ma ahadullah alaihi," mereka berjanji kepada Allah dan mereka menepati janji mereka. Para ahli tafsir menyebutkan di antaranya Anas bin Nadhr, ya, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Nadhr seorang sahabat yang mulia, ya, luar biasa keimanannya. Ketika terjadi perang Badar, dia tidak ikut perang Badar. Kemudian dia merasa sedih, merasa berat, tidak ikut serta dalam perang Badar. Maka kemudian dia berjanji, dia mengatakan, "La in arani Allahu mashhadan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarayanallahu ma asna." Kata dia, seandainya Allah kasih saya kesempatan lagi ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan. Dia tidak bilang macam-macam, tapi dia bilang, "Saya berjanji kepada Allah kalau Allah kasih saya kesempatan lagi untuk bisa berjihad bersama Nabi," karena dia tidak sempat ikut perang Badar dan dia menyesal. "Kalau saya diberi kesempatan lagi, saya akan berperang dan Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan." Dan ternyata benar, ketika perang Uhud, maka dia kemudian benar-benar berperang dengan sehebat-hebatnya. Ya, sampai dia mengatakan, "Inni la ajidu rihal jannah min kibali Uhud." Sungguh aku mendapati bau surga dari arah gunung Uhud. Jadi ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, "Hendak ke mana engkau wahai Anas?" Dia mengatakan, "Inni la ajidu rihal jannah min kibali Uhud." Aku mencium bau surga dari gunung Uhud. Semangat, kemudian dia maju berperang sampai ditemukan luka dalam tubuhnya lebih dari 80 luka. Ya, lebih dari 80 luka dari tombakan, kemudian panah, kemudian pedang, lebih dari 80 luka, luar biasa. Ya, inilah kata di antara kata para ulama yang "wa minhum man qada nahbahu," di antara mereka ada yang telah gugur di medan pertempuran. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain seperti Musa bin Umair radhiyallahu anhu, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat yang gugur dalam medan pertempuran, ya, seperti Abdullah bin Jahshin, ya, Al-Mujaddah yang bersumpah, "Ya Allah, kalau saya berdoa kepada Allah kalau aku bertemu besok musuh agar dia merobek perutku kemudian mencincang diriku," ya, dan ternyata Allah kabulkan permintaannya. Tapi intinya mereka inilah orang-orang yang berjanji kepada Allah dan mereka menepati janjinya. Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah 'alaih." Di antara orang-orang beriman ada lelaki-lelaki yang mereka menepati janji mereka yang mereka janji kepada Allah. "Faminhum man qada nahbahu," di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. "Wa minhum man yantazir," di antara mereka ada yang menunggu. Menunggu maksudnya menunggu, ya, mereka ketika jihad tidak meninggal dunia dan mereka berharap bisa mati syahid dalam peperangan berikutnya. Ya, tetapi mereka ada sebagian yang dapatkan, ada yang tidak dapatkan. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang ingin mati syahid namun dia tidak mati syahid sampai akhirnya meninggal di atas tempat tidurnya, ya. Padahal dia berperang dengan begitu banyak peperangan, jadi panglima, terluka badannya sana sini, namun kalau tidak mentakdirkan dia meninggal di medan pertempuran, dia tidak meninggal di medan pertempuran. Akhirnya dia meninggal di atas tempat tidur, ya. "Wa ma baddalu tabdila," kata Allah, mereka tidak mengganti janji mereka sama sekali. Berbeda dengan orang-orang munafik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula." Sungguh orang munafik sebagaimana Allah sebutkan ayat sebelumnya, sungguh orang-orang munafik mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertempuran mereka tidak akan mundur sama sekali. Padahal mereka kabur, minta izin dengan berbagai macam alasan sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya. "Wa kana ahdullahi mas'ula," dan janji mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Ini orang munafik. Mereka sering berjanji dan mereka mengingkari. Seperti Allah sebutkan juga, ya, tatkala sebagian orang munafik berjanji untuk bersedekah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wahum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Di antara orang-orang munafik ada yang berjanji kalau mereka diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang saleh. Tatkala Allah berikan mereka anugerah, bakhilu bihi, mereka pelit. Wa tawallaw, mereka berpaling. Wahum mu'ridun, mereka berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah berikan hukuman kepada mereka, kemunafikan dalam hati mereka. Ila yaumil qawnahu, sampai hari kiamat. Sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bima akhlafullaha ma wa'aduh, karena mereka menyelisihi apa yang mereka janjikan kepada Allah. Makanya hati-hati ikhwan, ya, kalau seorang sudah berjanji kepada Allah, maka tunaikan. Lihatlah para sahabat, mereka berjanji, mereka tunaikan, maka Allah puji mereka. Ya, rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Ya, mereka menunaikan janji mereka kepada Allah, ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal, tapi mereka menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar tersebut karena kebenaran yang mereka lakukan. Wa yu'adzibal munafiqin insya'a, dan untuk menyiksa orang-orang munafik jika Allah berkehendak. Aw yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala tafsirnya, ay yakhtabiru ibadahu bil khauf wal zilzal liyamiza al khabitha min at tayyib. Kata Allah, Allah menguji hamba-hambanya dengan adanya penyerangan dari Ahzab yang datang ke kota Madinah. Allah sengaja dengan ketakutan, bil khauf wal zilzal, dan kegoncangan yang luar biasa. Bagaimana tidak goncang, 10.000 pasukan datang mengepung kota Madinah dengan pasukan yang cuma sedikit, cuma sekitar 3.000 atau kurang lebih, dikepung oleh 10.000 dengan persenjataan yang full, ya, powerful, semuanya serang, ingin menyerang Madinah, ingin membinasakan Madinah. Ini ujian yang sangat berat. Tujuan apa, kata Ibnu Katsir? Agar Allah membedakan mana yang imannya benar dan mana kemunafikan, ya. Agar nampak dia mizal khabitha min at-tayyib, ya. Munafik akan kelihatan dari yang benar. Ya. Kemudian Allah mengatakan liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar Allah membalas orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, bisidqihim, bahwasanya mereka benar-benar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berjihad, mereka berjuang, sehingga nampak kebenaran iman mereka. Ya, nampak kebenaran mereka. Begitu sudah nampak kebenaran iman mereka, maka Allah membalas apa yang mereka lakukan, amal soleh mereka. Kemudian satunya, agar nampak kemunafikan, agar Allah membalas juga. Ini tujuan terjadinya Allah mentakdirkan adanya perang Ahzab tadi, untuk membedakan mana yang benar, mana yang munafik, untuk dibalas dua-duanya. Yang benar, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar Allah memberi balasan ganjaran kepada orang-orang yang imannya benar dengan benarnya kesungguhan iman mereka dalam menunaikan perintah Allah. Wa yu'adzibal munafiqin, dan sebaliknya untuk mengadab orang-orang munafik, ya, karena ketahuan kemunafikan mereka. Insya'a, jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, Allah mengadab mereka. Kata para ulama tafsirnya apa insya'a? Maksudnya, kalau Allah berkehendak, mereka terus munafik, sampai mati mereka tetap munafik. Ustaz, apakah ada orang munafik bisa sadar? Bisa. Ya, bisa. Orang munafik bisa sadar. Ya. Kalau orang kafir saja bisa sadar. Bedanya orang kafir sama munafik apa sih? Orang kafir, kekafirannya dia tampakkan. Orang munafik, kekafirannya dia sembunyikan. Sebagaimana orang kafir bisa sadar, taubat kepada Allah, orang munafik juga bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ada orang munafik yang bertaubat, ya, ya, nanti kalau kita bahas surat At-Taubah, di mana sebagian mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya di antara mereka ada yang bertaubat kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Makanya Allah mengatakan di sini, wa yu'adzibal munafiqina insya'a, dan Allah mengadab orang-orang munafik jika Allah berkehendak. Maksudnya apa? Allah berkehendak mengadab mereka dengan menjadikan mereka terus munafik sampai hari kiamat. Seperti tadi Allah sebutkan dalam yang saya bacakan tadi, faqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Allah memberi hukuman kepada mereka dengan kemunafikan yang terus bercokol dalam dada mereka, dalam hati mereka sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Tetapi ada di antara mereka yang bertobat, aw yatuba alaihim. Atau di antara mereka ada yang sadar kemudian bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Innallaha kana ghafurur rahima, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil bahwasanya orang munafik kalau bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raddallahu alladziina kafaru bighaydihim." Dan Allah menghalau atau menolak orang-orang kafir, ya. Bighaydihim, Allah memulangkan mereka dalam kondisi mereka marah. Ya, menyimpan kemarahan yang besar dalam dada mereka. Lam yanalu khaira, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Wa kana Allahu qawiyan aziza, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ayat ini Allah menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raddallahu alladziina kafaru bighaydihim." Allah memulangkan orang-orang kafir Abu Sufyan dengan ahzabnya 10.000 orang, pulang dengan kejengkelan yang luar biasa. Kenapa jengkel? Karena bayangkan mereka sudah 10.000 pasukan dengan membawa perlengkapan yang sudah full, dengan sudah niat ingin menghanguskan kota Madinah. Apalagi yang kurang punya tinggal serang Muhammad dan kawan-kawannya habis. Ternyata mereka kecele. Di depan mereka ada khandak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Berusaha. Ya, seminggu, dua minggu. Habis-habisan. Ya. Kemudian tidak dapat apa-apa. Terakhir diserang sama angin. Ya. Akhirnya mereka tidak berkutik. Akhirnya pulang. Pulang dengan kejengkelan yang luar biasa. Datang dengan penuh kesombongan. Ya, 10.000. Gimana Muhammad mau menang lawan 10.000 pasukan. Berbagai macam kabilah. Kabilah Quraisy 4.000, 6.000 dari kabilah-kabilah yang lain, Ghatafan dan yang lainnya, ternyata pulang dengan tangan kosong, ya, memalukan, sehingga mereka, kata Allah, bighaydihim, mereka pulang dalam kondisi marah dan jengkel. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan apapun, tidak ada yang mereka dapatkan, rasa malu yang mereka dapatkan, tidak ada dunia mereka dapatkan, tidak ada kejayaan yang mereka dapatkan, tidak dapat apa, bahkan malu, pulang dalam tangan kosong, malu, ya, 10.000 kepung, tidak ada hasilnya apa-apa, ya. Kata Allah, waqafallahu al-mu'minin al-kitab. Waqafallahu al-mu'minin al-kitab. Ya. Sini. Kata Allah, waqafallahu al-mu'minin al-kitab. Yaitu Allah mencukupkan kaum mu'minin dari pertempuran. Kalau kita artikan secara bahasa. Yaitu Allah mencukupkan kaum mu'minin. Dari pertempuran, dari peperangan. Oh, maksudnya ada dua tafsiran atau dua ayat ini dibawa kepada dua makna. Yang pertama, Allah menangkan kaum mukminin tanpa perlawanan dari kaum mukminin, tanpa perlawanan. Ya, karena apa yang membuat ahzab hancur, porak-poranda, Allah kirim apa? Allah kirim angin dan malaikat. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Maka kami kirimkan kepada orang-orang ahzab, angin dan malaikat yang kalian tidak melihatnya. Ya. Jadi, sementara para sahabat sedang berkumpul di tenda-tenda mereka, di kamp mereka, Allah menangkan. Yang kedua, waqafallahu al-mu'minin al-qital, makna yang kedua, yaitu setelah itu, setelah perang Khandaq, Quraisy tidak bisa lagi menyerang kaum mu'minin. Menyerang kaum mu'minin. Bahkan sebaliknya, makanya ketika yang menakjubkan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ahzab pada kabur, ya. Maka Nabi berkata, "Al-ana nagzuhum wala yagzunana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang sebaliknya kita yang akan menyerang mereka dan mereka tidak bakalan menyerang kita lagi." Setelah mereka pergi, itu tahun kelima Hijriah. Dan benar setelah itu kaum mukminin yang menyerang, memberi pelajaran bagi kabilah-kabilah yang kurang ajar. Kemudian Nabi menyerang dalam Fathu Makkah, terjadi peperangan, Nabi menyerang Taif, Nabi menyerang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang karena memberi pelajaran kepada mereka, ya. Padahal ketika Nabi ngomong begitu, Nabi 3000 orang, mereka 10000 orang. Ya, tetapi Nabi mengatakan al-an nagzuhum. Mulai saat ini kita yang menyerang mereka. Dan ini makanya Allah mengatakan wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah mencukupkan, ya Allah yang memenangkan kaum mukminin dalam peperangan, ya. Wa kana Allahu qawiyan aziza, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan maha perkasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu wa anzalalladzina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. Di antara hasil dari peperangan Khandaq setelah Ahzab pergi, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam Sirah Nabawiyah, setelah Al-Ahzab, Abu Sufyan dan kabilah Ghatafan dan yang lainnya pada kabur dari kota Madinah, maka Nabi melanjutkan peperangan kepada perang Bani Quraizah. Perang Bani Quraizah. Nabi baru pulang, Jibril mengatakan, lanjutkan, pergilah ke Bani Quraizah. Ya, kami para malaikat belum meletakkan senjata. Maka Nabi pun menyusul Jibril untuk menyerang Bani Quraizah. Dan hasilnya, ya, kata Allah, wa anzala alladhina dhaharuhum min sayasih, min ahli alkitab min sayasihim. Maka kami turunkan, yaitu kami keluarkan orang-orang Yahudi Bani Quraizah dari benteng-benteng mereka yang mereka membantu Ahzab. Ya, maksudnya alladhina dhaharuhum, yaitu orang-orang yang membantu Al-Ahzab. Siapa orang-orang yang membantu Al-Ahzab yang berkhianat kepada Nabi SAW? Mereka adalah Bani Quraizah. Bani Quraizah, ya. Akhirnya mereka dikeluarkan dari benteng-benteng mereka, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam perang Bani Quraizah, ceritanya panjang. Tapi intinya Allah keluarkan mereka dari benteng-benteng mereka, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, dan Allah mengirimkan rasa takut dalam dada-dada mereka. Dan luar biasa, Bani Quraizah benar-benar ketakutan, ya. Sampai saking-saking takutnya mereka tidak bisa berkutik apa-apa. Padahal mereka banyak dan mereka sudah masuk dalam benteng. Saking takutnya akhirnya mereka tunduk kepada hukumnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan hukum yang ditetapkan Sa'ad bin Mu'adz kepada mereka adalah dibunuh. Mereka dibunuh. Dan ketika mereka dibunuh, mereka tidak ada perlawanan sama sekali, orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Kenapa? Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah telah mengirimkan rasa takut dalam dada mereka. Oleh karenanya di antara senjata paling kuat adalah rasa takut yang Allah berikan kepada musuh. Dan Rasulullah SAW mengatakan di antara keistimewaan Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahr. Nabi mengatakan, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang Allah berikan kepada musuh-musuh sebulan perjalanan. Nabi belum sampai, mereka sudah ketakutan. Dan itu benar-benar kenyataan. Ya, Nabi sampai perang Tabuk, bayangkan. Nabi waktu perang Tabuk, Nabi pergi ke negeri Syam, ya, untuk melawan Romawi. Romawi jumlah pasukannya mungkin entah berapa, entah 1 juta pasukan kali. Ya, pasukan kaum muslim berapa, ya. Tapi mereka tidak berani hadir dalam pertempuran. Kenapa? Ada rasa takut. Yang siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keistimewaan Nabi, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan pertolongan oleh Allah berupa rasa takut yang Allah berikan kepada dada-dada mereka sebulan perjalanan sebelum aku sampai. Di antaranya ketika Nabi berperang melawan Bani Quraizah, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah kirimkan rasa takut dalam dada mereka sehingga saking takutnya mereka pasrah. Pasrah, tunduk kepada hukum Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian yang wanita dan anak-anak dikumpulkan, wa ta'siruna fariqan, kalian tawan, ya, fariqan taqtulun, sebagian kalian bunuh. Siapa al-muqatilah, yaitu anak, orang-orang muda, orang-orang lelaki yang ikut apa namanya, yang bisa untuk bertempur, semuanya dibunuh. Ketika mereka dibunuh, bagaimana? Mereka diambil sekelompok-sekelompok kemudian dibunuh. Sekelompok dibunuh oleh pasukan kaum muslimin, jumlah mereka sekitar 400, ada yang mengatakan 600 orang, ada yang mengatakan 700 orang, dan mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena rasa takut yang telah menimpa mereka. Ketika mereka ditimpa rasa takut, mereka tidak bisa berkutik apa-apa, ya. Kata Allah, fariqan taqtulun, sebagian dari mereka kalian bunuh, yaitu para muqatilah. wa ta'siruna fariqan, dan sebagiannya kalian tawan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tatauha, dan Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah dan rumah-rumah dan amwalahum, harta benda mereka, wa ardhan lam tatauha, demikian pula tanah yang belum kamu injak. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Ketika Bani Quraidah diusir dari atau dibunuh oleh pasukan kaum muslimin karena pengkhianatan mereka dalam perang Ahzab, mereka memutuskan perjanjian damai, mereka membela mendukung Ahzab, maka setelah mereka dibunuh, maka tanah mereka diwariskan bagi kaum mukminin, ya. Kemudian rumah-rumah mereka juga diwariskan bagi kaum mukminin. Harta mereka berupa emas dan perak dan alat-alat perang, semuanya diwariskan bagi kaum mukminin. Kemudian Allah mengatakan, wa ardhan lam tatauha, dan ada juga tanah mereka yang belum kalian injak, kalian akan mewarisinya, kalian akan menguasinya. Sebenarnya Allah mengatakan maksudnya tanah Khaybar. Karena orang Yahudi setelah mereka diusir Bani Qainuqa, Bani Nadir, diusir sebelum Bani Quraidah, mereka pergi ke mana? Mereka pergi di antaranya ada yang ke negeri Syam, ada yang pergi ke Khaybar. Khaybar kira-kira 200 km dari kota Madinah. Ya Allah mengatakan wa ardhun lam tatauha, kalian akan menguasai tanah tersebut. Para ulama mengatakan maksudnya Khaybar. Kabar gembira bagi Nabi SAW, suatu saat Nabi akan menguasai tanah Yahudi di lokasi yang lain, itu di Khaybar. Yang situ ada sekitar 9 benteng tempat pertahanan mereka. Sekitar 200 kilo sebelah utara kota Madinah, ya. Dan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sebenarnya menafsirkan wa ardhun lam tatauha, kalian akan menguasai bumi-bumi yang belum pernah kalian pijak selain Khaybar, yaitu bumi-bumi yang lain. Ya, kalian akan melakukan ekspansi, kemudian kalian akan meluaskan bumi Islam di zaman, apalagi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikuasailah Persia, kemudian Irak jatuh, Qadisiyah, Madain, kemudian Nahawan, kemudian yang lainnya dikuasai oleh kaum muslimin. Demikian juga dari negeri Syam, ya, Al-Quds kemudian dikuasai, kemudian Halab, ya, kemudian Hem, semuanya dikuasai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian saja para pemirsa Radio Raja dan TV Raja dimanapun Anda berada. Apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka.